berjalan dari Palestina menuju pelataran Baitullah untuk mengadu di depan Ka'bah. Hatinya terkoyak pedih, anak cucunya yang gugur sebagai syuhada, darahnya tertumpah di sana. Allahumma muslimin wa mujahidin fi Palestina, fi Palestina. Oh ya Allah, bebaskanlah tanah Palestina dari tangan yang keji. Hatinya anak cucunya yang gugur sebagai syuhada, darahnya tertumpah di sana. Allahumma muslimin wa mujahidin fi Palestina, fi Palestina. Oh ya Allah, bebaskanlah tanah Palestina dari durjana tangan yang keji. Oh, Palestina.